Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Falhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilayh bil idzni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan malam-malam dan siang mereka bertasbih kepada Allah dan bertahmid, dan menciptakan saat dan waktu. Lalu ia ciptakan saat mulia untuk hamba-hambanya yang mulia. Mereka bertasbih dan bertahmid ke hadratullah, bersimpuh di hadapan Allah, merengek di hadapan gerbang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas, memohon padanya pengampunan di saat itu, di malam yang gelap, di saat banyak hamba-hamba Allah tertidur lelap. Ia melawan hawa nafsunya dan bangun, bangkit menuju kemuliaan yang telah disiapkan Allah, mengambil wudhunya dan menyiapkan sajadahnya, dan sajadah itu akan bersaksi di yaumil qiyamah, berdiri di hadapan Allah bahwa hambanya ya Rab, bahwa hambamu ya Rab, fulan bin fulan bertahun-tahun berdiri di atasku, bertahun-tahun rukuk di atasku, bertahun-tahun sujud di atasku, bertahun-tahun memohon kepadamu ampunan dan rahmat, dan inilah aku berdiri di yaumil qiyamah di saat ini bersaksi agar engkau singkapkan darinya segala mara bahaya dual akhirah, agar engkau hindarkan darinya siksamu yang pedih di alam neraka jahannam. Ya Rabbana ya Rahim, kuatkan kaki kami yang hadir di malam ini untuk selalu bangun malam dan selalu bermunajat, sehingga engkau berikan kami rahmat dunia wal akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, waktu dan masa yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai akhir zaman dipenuhi dengan kejadian, dipenuhi dengan peristiwa, dipenuhi dengan kasus dan problem. Menimpa di antara kasus dan kejadian dan peristiwa itu atas para anbiya dan mursalin. Menimpa di zaman Nabi Adam alaihi salam kepadanya kejadian dan peristiwa yang memberatkannya atau yang menyenangkannya. Di zaman Sayyidina Syith alaihi salam, anak dari Nabi Allah Adam, pun begitu menimpa beliau di zamannya peristiwa dan kejadian yang menyenangkannya dan musibah yang menimpanya yang tidak menyenangkannya. Begitu pun terjadi di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Begitu pun ketika datang zaman Nabi Isa alaihi salam, terjadi di zaman beliau. Bahkan musibah besar menimpa beliau dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian beliau berusaha untuk dibunuh oleh kaumnya, kemudian Allah ta'ala angkat beliau ke atas langit dan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala jasad dan ruh Nabi Allah Isa alaihi salam dari gangguan, dari kejaran, dan dari usaha mereka untuk melenyapkannya dan membunuhnya. Dan dari peristiwa dan kejadian yang ada dari awal zaman sampai zaman Sayyidina Muhammad, lalu datang zaman kita, dan akan datang terus zaman sampai akhir zaman, di mana Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasul ditanya tentang kapan itu hari kiamat, Rasul menjawab kepada Sayyidina Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya, dan yang ditanya enggak tahu sebagaimana yang tanya pun enggak tahu kapan itu hari kiamat. Maka beliau pun tanya, "Wa ma amaratuha," dan apa tanda-tandanya? Disebutkan oleh Rasul SAW tanda-tandanya. Tidak ada yang mengetahui kapan itu datangnya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia di zaman kita bahkan meributkan tentang kapan datang hari kiamat, dan Allah telah terangkan dalam Al-Qur'an. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang berita yang begitu sangat besar tentang hari kiamat. Apa tahunya mereka hari kiamat? Kalau ada seorang makhluk yang mengetahuinya kapan datang saat kiamat itu, sehingga pasti yang paling layak dan pantas mengetahuinya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, karena beliau mengatakan dalam hadis, "Utitu ilmal awwalina wal akhirin." Aku diberikan ilmu orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang. Tapi ketika beliau ditanya tentang kapan hari kiamat oleh Sayyidina Jibril, beliau hanya menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Aku tidak tahu, dan engkau wahai Jibril, engkau pun tidak tahu. Diringkas tentang peristiwa dan kejadian dari awal Sayyidina Adam alaihissalam sampai akhir zaman, tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian itu kepada empat, yang berhubungan dengan penghuninya dan penduduknya dan orang-orang yang mengisi zamannya. Ada kalanya pertama orang-orang kufar menentang dan memusuhi syariat yang dibawa setiap para nabi. Dan tidak kosong setiap zaman ada golongan yang seperti ini. Di zaman kita, bahkan di zaman kita, di zaman Rasul lebih jelasnya lagi dan lebih lagi santer kabarnya dan banyak riwayatnya. Kelompok mereka yang tidak percaya dengan Rasul, tidak beriman dengan Allah, bukan hanya itu, tapi mereka memerangi para Rasul Allah dan mereka menjegal perjuangan para Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di setiap zaman juga ada kelompok orang yang kufar, non muslim, tapi mereka mempunyai fitrah di dalam diri mereka sehingga mereka tidak menjegal perjuangan para Nabi, dan mereka tidak memusuhi para Rasul walaupun mereka tidak beriman dengan Nabi dan Rasul. Di setiap kelompok, di setiap zaman, kelompok ini ada. Di zaman kita pun ada para non-muslim yang tidak beriman dengan Allah dan Rasul, tidak beriman dengan kenabian Sayyidina Muhammad, tetapi mereka tidak memusuhi Allah dan Rasul dan tidak memusuhi kaum muslimin. Banyak di zaman kita, sebagaimana juga ada di zaman dahulu, dan begitu terus ada di zaman yang akan datang. Yang ketiga, sekelompok yang muslimin tapi walaupun mereka beriman kepada Allah dan Rasul, dan sangat beruntunglah mereka karena beriman kepada Allah dan Rasul, mereka dengan imannya mereka masih menyalahi aturan Allah dan Rasul, masih belum dapat menapakkan kakinya dengan kuat di atas ajaran dan tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok ini di zaman kita sebagaimana ada di zaman Nabi Adam, ada di zaman Nabi Nuh, ada di zaman Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Dan kelompok yang keempat, kelompok mereka muslimin, mukminin, penuh keikhlasan di dalam iman, mempunyai kaki yang kuat dalam menapak di atas aturan Rasul dan Allah dan Rasul, setia kepada Allah dan Rasul, memperjuangkan perjuangan Allah dan Rasul, dan mereka lah para shadiqin al-mugarrabin, para salihin. Dan setiap zaman pun kelompok ini ada. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, ada sekelompok yang selalu memperjuangkan perjuangan Allah dan Rasul, dan membela agama Allah dimanapun mereka berada, dan mereka kaum salihin. Dan di zaman kita banyak, sebagaimana zaman yang sebelum kita banyak, dan zaman setelah kita pun akan banyak. Empat kelompok diringkas oleh para ulama tentang orang-orang yang ada dalam menghadap dan peristiwa yang ada di dalam setiap zaman, dari zaman awal sampai akhir zaman. Tetapi dari empat kelompok ini, Allah Subhanahu Allah Ta'ala tetapkan bahwa hasil dan buah yang baik dan kehidupan yang baik hanya ada pada kelompok yang keempat. Mereka lah para salihin dan mu'minin mukhlisin, di mana mereka itu memperjuangkan Allah dan Rasul dalam diri mereka dan keluarga dan masyarakat. Dan Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala jadikan orang-orang kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan doa di dalam majlis ilmu mustajab indallah. Semoga Allah Ta'ala mengangkat kita derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, masukkan dalam yang kelompok yang keempat ini, dan menjadi pejuang-pejuang untuk membela ajaran dan tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Dan mereka kaum salihin, para pengikut Nabi dan Rasul, sudah dicontohkan di zaman Nabi Musa alaihi salam, ketika mereka mengalami musibah, ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji keimanan mereka dan kehidupan keagamaan mereka oleh Allah. Bahkan terjadi itu di zaman Nabi Musa alaihi salam, mereka mengatakan di dalam surat Al-A'raf, waqalu ya Musa, waqalu udhina min ba'di ma min udhina min ba' min qabli min qabli udhina min qabli ma ataitana min ba'di ma ji'tana. Kata mereka, para Bani Israel pengikut Nabi Musa alaihi salam, kami diusik dan diganggu dan disiksa dari sebelum engkau datang dan dari setelah engkau datang, wahai Musa alaihi salam. Begitu perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum mereka berkata ini kepada Nabi Musa alaihi salam, sebelumnya terjadi peristiwa yang sangat menguji iman mereka, mengganggu mereka dan menyakiti mereka dari pihak Fir'aun dan pasukan-pasukannya dan pengikutnya. Mereka Bani Israel ditindas oleh Fir'aun di Mesir, dikucilkan dan dihinakan. Bahkan Fir'aun dengan kekuatannya, mereka berkata kepada mereka Bani Israel, sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kami, kata Fir'aun, kami akan membunuh anak-anak mereka dan akan menjadikan wanita-wanitanya menjadi malu. Kami sisakan wanitanya sehingga kami hinakan wanitanya dan kemudian kami bunuh anak-anak mereka. Kenapa demikian? Wa inna fawqahum qahirun. Sungguh kami, kekuatan kami berada di atas mereka semuanya. Bagaimana seorang jika lo mempunyai kekuasaan dan kemudian lepas dari sifat keadilannya dan kemudian ia menjadi orang yang zalim, maka ia akan bertumpu bersandar pada kekuatan zahirnya dan kemudian ia akan mengatakan hal yang sama. Setiap zaman para pemimpin zalim akan mengatakan demikian. Wa inna fawqahum qahirun. sungguh kami ini berkuasa di atas mereka itu. Kita punya kekuatan, kita punya jabatan, kita punya kekuasaan. Tidak ada orang yang bisa menghalangi kita ini. Maka kita akan melakukan sesuatu apa yang kita inginkan terhadap mereka. Di setiap zaman, peristiwa dan ucapan ini ada. Lalu ketika mereka mengadu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, "Udzina min qabli an ta'tiyana min ba'di ma ji'tana." Kami telah diganggu, telah disiksa sebelum engkau datang dan setelah engkau datang. Karena mereka Bani Israel mengira ketika Nabi Allah Musa datang kemudian mengeluarkan mereka dari Mesir, mengeluarkan dan menyelamatkan Bani Israel dari kehinaan karena ditindas oleh Fir'aun dan para pasukannya dan para kaumnya, mereka mengira bahwa Nabi Allah Musa AS menyelamatkan mereka sebenar-benarnya sehingga tidak lagi mereka akan takut diusik, akan takut diganggu, akan takut disiksa. Tapi tiba-tiba datang ujian lagi dari Allah bahwa Fir'aun mengancam mereka untuk membunuh mereka lagi sebagaimana sebelumnya terjadi. Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, engkau, kami disiksa dan kami diganggu sebelum engkau datang dan setelah engkau datang pun. Lalu apa kata Nabi Musa alaihi salam menghadapi aduan dari pihak Bani Israel kaumnya yang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujian mereka di saat itu yaitu, dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap orang yang beriman akan berbeda di setiap zaman, tapi semuanya sama ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dalam hartanya, ada yang diuji dengan penyakitnya, ada yang diuji dengan keluarga, oleh dengan keluarganya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan atasannya dan seterusnya. Setiap zaman dan di setiap individu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka khususnya yang beriman tidak akan lepas dari ujian dari Allah. Lalu Nabi Allah Musa mengatakan solusi, jalan keluar Nabi Allah berikan, jalan keluar yang keluar dari kepala para nabi, pemahaman para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa alaihi salam, "Ittaqullaha wasbiru." Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Jalan keluarnya. "Innal arda lillah." Sungguhnya bumi ini milik Allah. "Yurithu man yasha'u min ibadih." Dia akan mewariskan. "Yurithuha man yasha'u min ibadih." Dia akan mewariskan dunia ini kepada orang yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya. Kalian berada dalam cobaan dari Allah. Kalian mendapatkan musibah dari Allah ini dan itu. Kehidupan terasa sempit. Kehidupan terasa tersiksa karena ini dan itu. Ittaqullaha wasbiru. Bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah kepada Allah. Isbiru, sabar. Sabar itu pesan para nabi Allah. Begitupun yang terjadi pada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengadu kepada Sayyidina Muhammad, "Ya Rasulullah, kami disiksa, kami diusik, kami diganggu. Hala ta'muruna bil hijrah, tidakkah engkau menyuruh kami untuk hijrah?" Saat itu belum ada perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Rasul katakan kepada para sahabatnya? "Ittaqullaha wasbiru." Bersabarlah. Sungguh sebelum kalian ada sekelompok kaum mengalami ujian yang lebih dahsyat dari kalian, mereka dibelah dan digergaji dari kepalanya sampai kakinya, dan Allah, dan mereka tidak meninggalkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul memberikan gambaran kepada para sahabatnya bahwa ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian ini tidak bedanya dengan mereka, dan bahkan mereka lebih lagi dahsyat. Ittaqullaha wasbiru, bersabarlah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lalu di dalam akhir ayat Allah Ta'ala berfirman, wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Begitu pesan dan tuntunan seorang Nabi Allah yang dinamakan Nabi Musa alaihi salam. Kalimullah, seorang Nabi yang berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala di Bukit Tur Sina. Hanya ucapan bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, dan itu yang menjadi solusi terbaik, karena keluar dari akal dan otak dan kepala terbaik di zamannya, dan begitu juga keluar dari kepala dan otak yang terbaik di zaman Sayyidina Muhammad. Keluar dari kepala beliau dan dari pemahaman beliau, ittaqullaha wasbiru, bersabarlah kepada Allah dan bertakwalah. Tidak merubah segala yang Allah telah ujikan kepada mereka itu dari akhlak mereka yang mulia, dari tuntunan mereka yang diberikan oleh para nabi dan rasul kepada mereka. Mereka memegang pesan nabi dan rasul, dan mereka teguh di atas kaki mereka, di atas kaki yang telah ditapakkan dan ditinggalkan oleh rasul-rasul, dan mereka tidak gentar sekalipun seperti seseorang memegang gunung yang sangat kuat, tidak akan tercabut walaupun gempanya besar. Itulah para shodiqin, orang-orang yang dekat dengan Allah dan benar-benar mempunyai iman yang kokoh di hadapan Allah. Semoga Allah telah jadikan kita para shodiqin. Amin ya rabbal alamin. Jika tidak, maka Allah telah jadikan kita yang selalu bersama para shodiqin. Allah telah berfirman, wattaqullaha wa kunu ma'as shodiqin, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang yang shodiqin. Tidak merubah akhlak mereka yang mulia, tidak merubah lisan mereka yang suci, sehingga harus dengan ujian yang didatangkan dari Allah mereka kemudian mencaci, atau harus ketika datang ujian dari Allah mereka harus keluar dari akhlak yang mulia. Yang lebih jelas lagi yang kita lihat dalam kepribadian Sayyidina Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Abu Jahal, tahu sendiri Abu Jahal sama Rasulullah, pamannya, tapi orang yang paling benci dengannya dan paling ingin membinasakan Rasul. Suatu saat ini Abu Jahal ingin mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasahbi wasallam. Apa yang diperbuat? Dia tahu Rasulullah lewat di satu tempat, kemudian digali lubang di situ. Digali lubang. Dan setelah digali lubang yang luas dan sangat dalam sehingga kalau orang jatuh ke situ enggak bisa lagi naik ke atas. Artinya lubang besar. Mungkin lebih dari 2 meter kalau naik ke atas enggak bisa lagi jika kalau jatuh ke dalam. Kemudian setelah selesai lubang dibuat, maka ditaruhlah sedikit penutup yang tipis, kemudian ditutup di atasnya tanah sehingga tidak kelihatan. Berharap apa ini Abu Jahal? Berharap kalau Rasulullah lewat situ jeblos. Maka sudah disiapkan sehari dua hari, enggak ada jebakan, enggak ada yang jatuh dalamnya, Rasulullah enggak lewat sini. Lalu kemudian dia sendiri yang lupa dengan jebakannya. Dia yang buat jebakannya, dia lupa dengan jebakannya. Yang saru dengan tanah yang di sekitarnya. Maka suatu hari dia jalan di situ, lalu dia ngejeblos dalam. Abu Jahal minta tolong dengan orang yang ada di sekitarnya agar seseorang mengambil tangannya dan mengangkatnya naik ke atas. Di saat ia meminta tolong, kedengaran suara dari dalam lubang, lewat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian dari Allah. Seorang ingin menyakiti beliau lebih, seorang ingin mencelakakan beliau lebih, Lalu beliau ketika mendengar ada suara orang minta tolong, ia dekat, ada lubang. Ketika ia tengok, ternyata ada orang di dalamnya. Ketika ia perhatikan, Abu Jahal. Nah, kalau seorang yang tidak mengenal bagaimana indahnya Islam dan mulianya Islam, oh ini dia siapin lubang buat aneh tadi, ini ada, biarin aja tinggal mendingan. Dia tadi mencelakakan aneh nih, bikin lubang begini nih, tahu nih. Sekarang dia kecebur sendiri, biarin aja. Itu kalau tidak mengenal Islam dan bagaimana indahnya dan mulianya yang diajarkan oleh Islam. Tapi ini yang membawa Islam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengar. Beliau lihat Abu Jahal. Maka beliau pun mengambil tangannya dan diangkat ke atas. Lalu beliau tanya, kenapa engkau di dalam, wahai Abul Hakam? Kenapa engkau bisa di dalam? Lalu kata beliau, kata Abu Jahal, apa? Iya nih, ada orang jahat ini bikin lubang ini biar orang kecebur ini. padahal dirinya sendiri yang bikin. Ada orang jahat ini bikin lubang di sini biar orang kecebur nih. Jadi saya kecebur di dalamnya. Ya, Rasulullah hanya tersenyum. Ini akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berterhadap orang yang kafir, yang beliau tahu betul bahwasanya bagaimana perangai Abu Jahal terhadap dirinya, bagaimana kelakuannya terhadap diri beliau, telah menyakiti berkali-kali sebelum ini, melakukan hal yang tidak pantas terhadap diri Rasul, tapi ketika ada kesempatan untuk berbuat baik kepadanya, maka ia pun berbuat baik, tidak menghalangi Rasulullah perbuatan baik, walaupun itu orang yang ada di depannya adalah orang yang berbuat jahat kepadanya. Ini orang kafir. Orang kafir loh. Bukan cuma kafir, tapi muharib yang memerangi Rasulullah. Beliau melakukan perbuatan baiknya dan akhlaknya tetap dalam dirinya. Apalagi terhadap orang muslimin muslimat. Kalau terhadap kafirnya aja begini, apalagi terhadap makhluk yang lain, terhadap non muslim yang tidak berbuat hal yang buruk terhadap Rasul, apalagi terhadap muslimin muslimat yang satu agama dan satu pendirian dengan beliau. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kata Rasul sendiri dalam hadis beliau, sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Orang mukmin adalah bersaudara. Maka ikatan persaudaraan keislaman ini lebih mulia dari pada ikatan nasab. Artinya apa? Jika seseorang bersaudara kandung, satu muslim, satu non muslim, dan yang satunya dan di tetangganya misalnya atau temannya ada muslim tapi bukan saudara kandungnya, muslim yang bukan saudara kandungnya lebih berhak atas dirinya daripada saudara kandung yang non muslim. Makanya kita dengar tentang masalah menghormati jiran, menghormati tetangga. Ya, tetangga itu punya 3 hak. Ada yang punya 2 hak, ada yang punya 1 hak. Yang punya 3 hak tetangga kita muslim dan kerabat. Punya tiga hak tetangga yang model begini, karena tetap hak pertama hak karena dia tetangga, hak kedua karena dia seorang muslim, dan hak ketiga karena dia itu kerabat. Lalu yang kedua, hak yang tetangga muslim dan bukan kerabat. Lalu yang ketiga, hak yang tetangga dan non muslim. Ya, hak tetangga dan non muslim. Ini hak tetangga non muslim dengan hak tetangga yang muslim dan kerabat, tetangga dan muslim lebih didahulukan dari hak tetangga yang bukan non muslim. Yang non muslim. Menunjukkan bahwa ukhuwatul iman, persaudaraan iman itu lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi begitu perlakuan dan sikap Rasul terhadap Abu Jahal, padahal beliau itu, Abu Jahal itu adalah orang kafir harbi yang memerangi Rasul dan menyakiti Rasul. Pernah di suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika para zu'ama Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy masuk ke dalam Ka'bah. Karena dibuka pintunya, mereka pembesar-pembesar Quraisy masuk ke dalam Ka'bah. Rasulullah ingin masuk ikut. Ini waktu beliau masih di Mekah sebelum hijrah. Para pembesar itu tidak membiarkan Rasulullah masuk, lalu dihimpit Rasulullah agar tidak masuk, kemudian ditutup pintunya. Dan Rasulullah enggak bisa masuk. Ya, ada bodyguard-nya di situ jaga pintu. Rasulullah masuk enggak dibiarin. Yang lain masuk udah tutup kunci. Apa kata Rasul? Ya hadza, kata wahai fulan, engkau akan lihat nanti bahwa kunci Ka'bah itu ada di tanganku. Aku akan memberikannya kepada siapa yang aku mau. Engkau lihat nanti suatu saat kunci Ka'bah itu ada di tanganku, aku akan berikan kepada siapa yang aku mau. Rasul di saat itu enggak mencaci, enggak mencela, enggak marah, cuma ngabarin itu aja. Kata penjaga pintunya ini, kalau begitu, jika datang saat itu, maka Quraisy sangat hina. Dzallat Quraisy, sangat begitu hina Quraisy kalau demikian. Kata Rasulullah, la bal azzat Quraisy wa ta'ammarat. Tidak, bahkan Quraisy di saat itu akan menjadi mulia dan menjadi makmur. Itu sebelum hijrah kejadiannya. Lalu Rasul hijrah, kemudian terjadi Fathah Mekah di tahun 8 Hijriah. Setelah 8 tahun hijrah Rasul, Fathah Mekah, Rasulullah menguasai kota Mekah. Dan kemudian ketika semua kaum Quraisy dikumpulkan di hadapan beliau di depan Ka'bah, lalu beliau meminta pintu, kunci pintu Ka'bah. Dan kemudian ketika diambil, diterimanya pintu kunci Ka'bah oleh orang yang memegangnya, dan orang yang sama dengan orang yang dulu menghalanginya untuk mau masuk ke dalam Ka'bah, lalu dia katakan, ingat gak dulu apa yang aku katakan, bahwa kunci ini akan ada di tanganku, aku akan berikan kepada siapa yang kau katakan, yang aku inginkan. Dia ingat, sadaq ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini kabar dari Sayyidina Muhammad. Tapi di saat itu, di saat Rasulullah mengatakan demikian, di waktu sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, di waktu itu beliau tertindas, di waktu itu beliau dikuasai oleh orang-orang yang ada di Mekah, oleh pembesar-pembesar Mekah. Mereka lebih unggul di atas pembesar-pembesar Mekah itu. Situasi dan kondisi itu di saat itu tidak menggambarkan akan kemungkinan terjadinya bahwasanya kunci pintu Ka'bah akan dipegang oleh Rasulullah. Akal akan mengatakan, mana mungkin Rasulullah di saat itu mana mungkin bisa menguasai kunci Ka'bah. Beliau sholat di Masjidil Haram pun susah. Sahabat-sahabatnya pun mau sholat berjamaah di Masjidil Haram susah. Bagaimana bisa menguasai pintu Ka'bah, kuncinya? Tapi percayanya yang besar, kepercayaan beliau yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat beliau yakin bahwasanya akan datang satu saat kunci pintu itu akan di tangan beliau. Datang waktunya ketika beliau katakan demikian dan ia mengakui. Dan kita ditanya kepada semua, beliau tanya kepada semua ahli Mekah, penduduk Mekah, yang dulu mereka itu menguasai dirinya, dulu di saat mereka itu adalah mencaci makinya, dulu mereka menyakitinya, dulu mereka berusaha membunuhnya. Dan peristiwa-peristiwa sebelum hijrah tidak akan hilang di dalam benak Rasul. Rasul ingat, karena 8 tahun baru berlalu, belum lagi lama. Bahkan beliau ingat siapa yang mencoba membunuhnya, mencoba melemparnya dengan yang melemparnya dengan kotoran unta, yang melempar duri-duri di jalanannya agar beliau terluka, dan hal-hal banyak lagi yang mereka lakukan terhadap Rasul. 8 tahun bukanlah hal yang lama, dan beliau masih ingat di dalam benaknya, memori itu masih ada. Tapi beliau katakan kepada mereka semua, ketika beliau mengatakan kepada mereka, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, apa yang kalian kira aku akan perbuat terhadap kalian? Lalu mereka mengatakan, akhun karim ibn akhin karim, engkau adalah saudara kami yang mulia. Lalu sekarang baru mengatakan saudara kami yang mulia. Nah, dulu-dulu penyihir, engkau adalah tukang tenung, engkau adalah tukang pembuat syair, engkau adalah orang gila, engkau begini, engkau begitu. Lalu sekarang, engkau adalah saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Karena di saat itu Semua di ahlu Mekah kembali kepada fitrahnya, kembali kepada tabiat aslinya. Dulu mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap Rasul, sehingga apa yang dimiliki oleh Rasul berupa kemuliaan dan berupa akhlak yang mulia, mereka tidak lihat. Yang mereka lihat, ini Nabi Muhammad harus kita perangi, ini Muhammad harus kita usir, ini penyihir, ini yang membuat kita begini, ini yang membuat kita begitu. Sehingga mata mereka buta dan hati mereka gelap. Tapi setelah sekarang mereka kembali kepada asa, ternyata Rasulullah orang yang mulia. Engkau adalah anak yang mulia, saudara kami yang mulia, dan anak dari saudara kami yang mulia. Rasul mengatakan kepada mereka, idhabu wa antum tulaqa, pergilah kalian, kalian semuanya bebas. Tak ada satupun yang diantara mereka yang disakiti oleh Rasul, kecuali beberapa orang yang sudah sangat keterlaluan karena bencinya dan mencaci makinya dengan syair-syairnya sudah kelewatan, maka Rasulullah pun memerintahkan untuk membunuhnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika di saat itu Rasul ingin membalas mereka itu dengan pembunuhan atau dengan siksaan, maka beliau akan mampu. Tapi beliau memilih akhlak mulia yang diwaris, yang di Allah telah berikan kepada beliau. Maka tidak salah sungguh ketika Allah Ta'ala katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau di atas akhlak yang mulia. Wa innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak, sungguh aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Terhadap orang kafir harbi itu, orang di saat itu mereka orang-orang muslim, orang-orang Mekah belum lagi masuk Islam, setelah itu baru masuk Islam. Tapi waktu Rasul kumpulkan mereka di depan Ka'bah, mereka masih dalam kemusyrikannya, mereka masih dalam kekufurannya, mereka masih kufar, mereka masih non muslim. Tapi Rasul mengatakan, idhabu antum tulaqa, pergi kalian semua, kalian bebas. Kalian semuanya bebas. Ini akhlak Sayyidina Muhammad. Halo? Apakah kita menghadapi seorang kafir di zaman kita dengan mencaci maki? Kita katakan bacotnya besar, kita katakan ini dan itu. Apakah ini akhlak Sayyidina Muhammad? Jikalau kita nampakkan akhlak Rasulullah, niscaya mereka dan muslim akan lebih simpati terhadap muslimin. Kezaliman akan ada di setiap zaman, walaupun berbeda kuat dan lemahnya. Tetapi ketika jikalau itu datang kepada kita dan di zaman kita, na'udzubillah min dzalik, maka kita akan pegang apa yang diwasiatkan oleh para nabi dan diwasiatkan oleh penghulu kita dan penuntun kita Rasulullah, ittaqullaha wasbiru, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah kalian. Innal arda lillah yurithuha man yasha min ibadih, sungguh bumi itu milik Allah, dia akan berikan kepada siapa yang diinginkan daripada hambanya. Bumi ini Allah telah berikan kepada siapa yang diinginkan. Diberikan kepada yang soleh, diberikan kepada yang kafir, diberikan kepada yang muslim, diberikan kepada orang yang zalim. Maka inilah dunia. Tapi Allah telah katakan lagi, wal aqibatu lil muttaqin, maka kesudahan yang baik hanya milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa-peristiwa ini akan terulang terus. Tetapi kalau kita pegang asas, kita pegang kunci yang diberikan oleh guru mulia kita yang selalu memberikan kepada kita kunci dan pegangan yang mengambil dari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang menimpa kaum muslimin muslimat, maka yang kita jaga adalah akhlak Sayyidina Muhammad. Lisan tetap kita jaga, perbuatan tetap kita jaga. Dan semua itu akan membuat kita lebih lagi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin sebagian orang-orang muslimin menganggapnya kita akan ditindas, kita akan diremehkan, tetapi indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih lagi mulia. Ma tawadhu'a lillah illa rafa'ahullah, tidaklah ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Kata Rasul dalam hadis, tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah Ta'ala angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala jaga akhlak kita, Allah Ta'ala jaga kehidupan agama kita, keimanan kita, keislaman kita. Allah Ta'ala jaga hubungan kita dengan Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala terangi hati kita dan sehingga kita mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala berikan kita kehidupan yang baik dunia wal akhirah. Segala ujian dan musibah yang datang kepada kaum muslimin, semoga Allah Ta'ala nyahkan dan jauhkan dari kaum muslimin. Semoga cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan rahmat, diganti dengan keberkahan, diganti dengan nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesabaran kepada kita muslimin muslimat, sehingga Allah kita menjalankan apa yang diwasiatkan oleh Allah dan Rasul, dan diberikan dan dituntunkan oleh Allah dan Rasul, dan dijalankan oleh Allah dan Rasul, yang dijalankan oleh para sulaha, para salihin di sepanjang zaman, sehingga Allah Ta'ala muliakan kita dalam golongan mereka, dan satukan kita dalam golongan mereka, dan padukan kita dengan golongan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Fagulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai Rahman Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai Rahman Rahim, wahai Ghafur Syakur, wahai Allah yang Maha mengetahui segala detik-detik, setiap waktu dari hamba yang terjadi, dan peristiwa-peristiwa terus berlanjut di kehidupan manusia, dan Engkau yang mengatur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidaklah kehidupan melainkan hanyalah detakan jantung yang berdenyut, detik demi detik berlalu, waktu demi waktu pergi, dan kemudian dimuliakan Allah. Siapa yang dimuliakan Allah? Dan sebaliknya dijatuhkan Allah. Siapa yang dijatuhkan Allah? Ya Rabbana, muliakan kami di setiap detik yang Kau berikan kepada hamba-hambamu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Banyak kaum yang Kau muliakan sebelum kami, dan banyak sosok yang Kau muliakan di zaman kami. Mereka sujud di tengah malam, mereka jaga lisan mereka, mereka jaga perbuatan mereka, tangan dan mata mereka muliakan, telinga dan perut mereka muliakan, kaki pun mereka jaga. Ya Rabbana, jaga kami sebagaimana Engkau jaga mereka, pelihara kami sebagaimana Engkau pelihara mereka, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jangan biarkan kami terjebur bersama mereka yang terjebur dan terjerumus bersama mereka yang terjerumus di dalam lubang kehinaan dan kerendahan, di dalam lubang suhul akhlak, di dalam lubang yang jauh daripada ridha-Mu dan rahmat-Mu. Ya Rabbana, jika terjadi itu pada sebagian kami yang hadir, maka berikan tangan-Mu ya Rabb, ulurkan tangan-Mu ya Rabb melalui hamba-Mu yang Kau utus, sehingga ia menarik tangan kami keluar dari lubang yang penuh dengan nista, dari lubang yang penuh dengan murka-Mu, kembali kepada kemuliaan-Mu, kembali kepada kehormatan yang datang dari-Mu. Ya Rabbana ya Rahim, lakukan itu pada diri sebagian kami jika terjadi ya Rabb. Tapi muliakan kami terus dunia wal akhirah, muliakan kami terus dunia wal akhirah. Ya Rabbana ya Rahim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jaga kewakuan kami sehingga Islam ini semakin indah dengan kami, sehingga Islam ini semakin mulia dengan kami. Jangan Kau kotori Islam ini dengan perbuatan kami ya Rabb. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, beri tuntunan kepada mereka saudara-saudara kami yang belum Kau beri tuntunan, sehingga mereka terlupa dengan akhlak Nabi-Mu Sayyidina Muhammad, sehingga mereka tersesat dari akhlak Nabi-Mu Sayyidina Muhammad. Tunjukkan pada mereka hidayah, tunjukkan pada mereka jalan yang lurus. Dan mereka selalunya berkata dalam sholat mereka, ya Rabb, ihdinash shiratal mustaqim. Sehingga Engkau mendengar doa mereka itu ya Rabbana, Engkau tarik mereka ke dalam jalan yang Kau ridai dan jalan Rasul-Mu, Rasul-Mu yang mulia, Rasul-Mu penuntun kami, Rasul-Mu idola kami, Rasul-Mu penyelamat kami. Ya Rabbana ya Rahim, kasihi kami sebagaimana Engkau kasihi para salihin sebelum kami. Selamatkan kami dan mereka sebagaimana Engkau telah menyelamatkan orang-orang yang sebelum kami. Ya Rabbana, ini ceritan kami di malam ini ya Rabb, untuk diri kami dan untuk para saudara-saudara kami muslimin dan muslimat. Ceritan ini kami menjerit di malam ini mewakili mereka. Ya Rabbana, dengarkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami ingin berpulang kepada-Mu, bertemu dengan Rasul-Mu dan ia tersenyum, bertemu dengan Rasul-Mu dan ia gembira, bertemu dengan Rasul-Mu dan ia mengatakan, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai salah seorang umatku. Ia gembira dan tersenyum karena Engkau telah jaga akhlak kami dan perbuatan kami, karena Engkau tidak jadikan Islam kotor dengan kami. Ya Rabbana ya Rahim, jadikan kami seperti itu ya Rabb. Dan juga saudara-saudara kami muslimin muslimat, semakin banyak yang Engkau jaga akhlak mereka, maka semakin lebar senyum yang ada dalam bibir Rasul kami Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rahim, berikan kami syafaat beliau dunia wal akhirah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. kalian wafat dalam kalimat ini. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsh al-azim, رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. رب الأرض ورب العرش العظيم عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. آمين آمين آمين.